Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Naam. Mengenai daripada ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau Kashfu Asy-Syubhat. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah taala, "Idza 'arafta dzalik wa 'arafta anna at-tariqa ila Allah taala la budda lahum min a'da' qa'idin 'alaihi ahlu fasahatin wa 'ilmin wa hujjatin. Fal wajib 'alaika an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu biha ula'i syayatin alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum lirabbika jalla wa ala la'aqudanna lahum sirataka al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Naam. Berkata beliau di sini, apabila engkau telah mengetahui keadaan mereka, dalam artian mereka ahlu dalal wal bidah, mereka di dalam menyerang ahlu sunnah wal jamaah, dalam menyerang orang-orang yang berilmu, mereka memiliki kitab-kitab yang dikarang dan mereka memiliki hujah-hujah. Nah, kata beliau, wa arafta, dan engkau tahu anna tariqa, dan jalan ila Allah yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, la budda lahum min a'da. Jalan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala pasti di jalan tersebut ada penghadang-penghadang dari kalangan a'da, musuh-musuh. Qa'idina 'alaih, yang mereka menghadang. Ya, menghadang siapa? Menghadang alul haq, musuh-musuh yang menghadang di tengah jalan. Nah, sehingga jangan sampai kita toleh kanan toleh kiri. Terus berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika Rasulullah menggariskan sebuah garis kepada Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan. Rasulullah menggariskan kepada kami sebuah garis, garis yang lurus. Nah, kemudian apa? Wa khatta khututan. Kemudian enam samping kanan samping kiri garis lurus itu ada garis-garis. Naam. Kemudian apa kata Rasulullah? Hadza sabilullah. Nah, ini adalah jalan Allah yang lurus ini. Naam. Kemudian apa? Kemudian di sekeliling jalan lurus tersebut ada jalan-jalan enam. Pada setiap jalan itu syaitan yang datang ilaiha. Nah, ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Sehingga Rasulullah itu membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan toleh kanan, toleh kiri. Karena jalan yang lurus, walaupun jauh tapi lurus, akan sampai. Tapi jalan yang kanan kiri itu dikhawatirkan tidak sampai. Karena jalan yang kanan yang kiri itu adalah jalan yang diliputi oleh gangguan. Itu syaitan duduk di situ menyeru kepada kesesatan mereka. Naam, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan lurus tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akhirnya akan bikin cerai-berai. Nah, membikin perpecahan. Ewa, barakallahu fikum, yang membikin kalian tersesat dari jalan yang lurus tersebut. Ewa. Berikutnya, ahlu fasahatin. Naam. Jadi mereka ini, orang-orang yang menghadang ahlul ilmu ini, ahlu fasahah, pandai dalam berbicara, pandai dalam melantunkan kata-kata. Wa ilmin, dan memiliki ilmu. Wa hujjatin, bahkan memiliki hujjah-hujjah. Naam. Tapi seringnya, barakallahu fikum, seringnya mereka itu, orang-orang sufi dan semisalnya, mereka pandai dalam ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab, balaghah, kuat mereka. Tapi tujuannya apa tujuannya? Punya senjata yang kuat, tapi tidak bisa cara menggunakannya. Nah, paham ya? Mereka punya senjatanya, ilmu alatnya punya, tapi bagaimana menggunakan senjata tersebut? Mereka enggak bisa. Malah digunakan untuk apa? Untuk membunuh diri mereka sendiri. Ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab digunakan untuk menyerang ahlus sunnah wal jamaah, digunakan untuk menyerang ahlul haq, seperti itu. Fal wajibu 'alaika, maka yang wajib untuk dirimu, an ta'lama min dinillah. Nah, wajib bagi dirimu untuk mengenal, mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena di hadapan kalian ada syubhat. Karena obat daripada syubhat apa? Al-ilm. aqwal aslihah, senjata yang paling kuat untuk melawan syubhat adalah al-ilm. Sebagaimana senjata yang paling kuat untuk melawan syahwat as-sabr. Barakallahu fikum. Seperti itu. Namun perlu diketahui, senjata ataukah obat daripada kebodohan, sudah dijumpai obatnya adalah aqwal sunnah. Namun bagaimana caranya kita menggunakan obat tersebut, tentunya harus belajar kepada seorang alim. Seorang alim rabbani, yang itulah yang akan bisa menggunakan obat tersebut, bagaimana mengobati naam hati manusia, bagaimana mengobati naam kebodohan yang ada pada manusia. Naam, karena sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Nunyah, sudah pernah kita sebutkan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Nah, bahwasanya kebodohan itulah penyakit yang bunuh, penyakit yang bisa membunuh kebodohan itu. Wa shifa'uhu, dan obatnya apa? Naam, wa shifa'uhu amrani muttafiqani. Naam. Wa shifa'uhu fi tarkibi amran muttafiqani. Jadi obatnya itu adalah dua perkara apa? Naam, yang tidak akan terpisah. Naam. Jadi tersusun terus dua perkara tersebut, muttafiqani, senantiasa beriringan. Apa itu? Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin, yaitu nas, dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Naam. Kemudian apa? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Ini. Dan dokternya, dokter yang bisa menggunakan Al-Qur'an Sunnah, yang bisa memahamkan Al-Qur'an Sunnah sehingga kita paham dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, siapa? Alim rabbani, orang alim yang rabbani. Apa itu alim rabbani? Al-alim rabbani huwa alladhi yurabbi. Naam. An-nas min sighra ilm qabla kibarih. Itu. Huwa alladhi yu'allimun an-nas aw yurabbi an-nas min sighra ilm qabla kibarih. Orang yang bisa mengajari atau mendidik manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang naam atas atau ilmu yang besar. Paham itu ya? Dari ilmu yang dasar dulu sebelum ilmu yang tinggi, seperti itu. Diurutkan syai'an fasyai'an tadarrujan, sedikit demi sedikit, itulah adalah alim rabbani. Tapi kalau cuma ada Al-Qur'an di hadapannya, As-Sunnah di hadapannya, Al-Qur'an hafal, As-Sunnah juga hafal, tapi dia tidak memiliki apa? Dokternya, tidak bisa menggunakan cara mengobatinya, bagaimana? Ya enggak bisa, enggak bermanfaat. Al-Qur'an di hadapannya ada, As-Sunnah di hadapannya ada, tapi dia tidak bisa menggunakannya, enggak bermanfaat. Sehingga perlu apa? Perlu tabib, wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dan dokternya yang bisa mengobati, bisa menjelaskan, bisa memahamkan Al-Qur'an Sunnah adalah al-alim rabbani. Al-alimu ar-rabbani. Barakallahu fiik. Seperti itu. Kata beliau, "Fal wajibu 'alaika an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan." Yang wajib untuk dirimu adalah engkau mempelajari, mengetahui dari agama Allah Subhanahu wa taala, ma yasiru, perkara yang bisa menjadi silahan, senjata. Tuqatilu biha ula'i syayatin, yang kau bisa merangi mereka, para syaitan. Alladzina qala imamuhum, yang imam mereka, imamnya para syaitan ini. Wa muqaddimahum, dan juga yang berada di depan mereka. Li rabbika, yang mereka mengatakan, bahkan berani mengatakan kepada Rabbmu, siapa itu? Iblis la'natullah alaih, mengatakan apa? La'udanna lahum, sungguh-sungguh aku akan menghadang mereka. Siratal mustaqim, yang berada di atas jalanmu yang lurus. Nah, iblis la'natullah, sumpah kan? La'aghwiyannahum ajma'in, sungguh-sungguh aku akan, na'am demi Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sumpahnya iblis. Nah, na'udzubillah ya, sumpah. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Min baini aydihim, dari depan mereka, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Nah, seperti itu keadaannya. Syaitan senantiasa senantiasa menggoda sedikit demi sedikit. Jadi syaitan ketika menggoda manusia bagaimana? Tidak dengan apa? Tidak dengan naam sekaligus, tapi apa? Dengan khutuat. Nah, jaring-jaring yang bisa menjaring manusia sehingga mengikuti naam jalurnya atau jalan syaitan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti naam jejak-jejak atau jalan-jalannya para syaitan. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kemudian apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan menjumpai naam kebanyakan mereka, kebanyakan orang-orang tersebut bersyukur. Dan ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sekali. Wa qalilum mahum, sedikit sekali antara mereka yang bersyukur. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga jangan sampai kita merasa apa ya? Merasa hebat dalam artian ilmu kita sudah cukup, kemudian enggak mau belajar lagi. Jangan. Ilmu itu na'am sebagaimana ucapkan Imam Ahmad rahimah taala, talabul ilmi na'am minal mahbarah ila al-maqbarah. Ya, talabul ilmi minal mahbarah ila al-maqbarah. Yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu mulai dari tinta yang kita pakai nulis ini hingga makbarah. Apa makbarah? Kuburan. Dalam artian menuntut ilmu itu enggak ada batasannya. Sampai mati pun menuntut ilmu. Jadi orang yang sudah bisa mengajarkan ilmu, sudah bisa mengajarkan, memahamkan kepada orang al-ilmu, itu bukan makna itu ilmunya sudah sampai tingkatan itu, enggak. Dia tetap masih belajar. Dan seharusnya tetap masih belajar dan harus tawadhu, merasa rendah diri dalam artian tidak sombong. Sehingga kesombongan itulah yang akan menghalang-halangi dia untuk menuntut ilmu. Itu enggak benar ya. Jadi walaupun ilmu yang ada pada diri kita, ya, mungkin kalau dalam pandangan kita sudah banyak, tapi masih sedikit. Masih sedikit ilmu yang ada pada diri kita. Naam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian berilmu kecuali sedikit. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai kita merasa ilmu kita cukup sehingga merasa semua syubhat bisa kita tangkis. Enggak. Terkadang ada syubhat yang berat. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Dengan cara ilmu. Dan bagaimana ilmu didapatkan? Ilmu dapatkan dengan apa? Dengan ta'allum. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapatkan dengan ta'allum. Apa ta'allum? Belajar. Nah, jadi enggak ada yang orang lahir kemudian berilmu. Dalam artian langsung berilmu. Ya, enggak ada. Semuanya perlu belajar. Nah, bahkan Rasulullah SAW diajarnya siapa? Jibril AS. Dalam surat apa? Surat 6 Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika diajari pertama mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca, ikra. Terus diajari talqin, menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya yang namanya ilmu itu perlu belajar. Namun siapa yang mengajari kita semuanya ini? Setelah kita belajar menuntut ilmu, mencari ilmu, kemudian kita paham, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia yang sebelum dia tidak tahu. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia yang sebelumnya dia tidak tahu. Naam, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Naam, niscaya Allah Ta'ala akan mengajari kalian. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi perlu ketakwaan ya dalam belajar ini, jangan sembarangan, jangan istilahnya sembrono. Nah, belajar cuman ya pengennya apa pengennya dikasih atau membuat gelar atau mencari gelar, jangan. Tapi apa lillahi jalla wa ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, amma adillatul Qur'an was sunnah, adapun dalil dari Al-Qur'an was sunnah, fa hiya hujjatun dhanniyah, menurut mereka bizamihim. Jadi adapun dalil dari Al-Qur'an was sunnah, fa hiya hujjatun dhanniyah, itu hujjah yang dhanniyah. Apa dhanniyah itu? Yang tidak memiliki atau tidak bermakna yakin. Dhanniyah itu hujjah yang sangkaan saja, masih prasangka, enggak yakin. Padahal kalau dari Al-Qur'an sunnah jelas harus yakin. Al-Sunnah itu ya, Al-Sunnah yakin Al-Qur'an itu benar, As-Sunnah juga benar, karena As-Sunnah nah melalui Rasulullah itu termasuk wahyu juga. Rasulullah tidaklah mengucapkan kecuali dengan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Naam. Bizamihi, menurut sangkaan mereka, la tufidul yaqin. Jadi Al-Qur'an was sunnah itu tidak memberikan faedah yakin katanya. Na'udzubillah ini ya. Padahal setelah sudah kita dengar bersama bagaimana wasiat Rasulullah. Naam, Rasulullah mengatakan ini tarikun fikum amrain. In tamasaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum ala mithl baydha lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah bersabda bahwasanya ini tarikum fikum amrain. Sungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara. In tamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, na'am, lan tadillu ba'di. Niscaya kalian tidak akan sesat dengan seizin Allah SWT setelah aku meninggal nanti. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dikatakan ini dhanniyah? Nah, menurut sangkaan mereka ahlu bid'ah wa dhalal. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Taraktukum ala misl baydha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan na'am seperti putih yang terang benderang. Dalam keadaan sudah ditasfiyah semuanya, dibersihkan, ditarbiyah, sudah dididik dengan didikan sesuai dengan dalil. Naam. Lailuha kana hariha, yang malamnya itu bagaikan siangnya, karena saking terangnya itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Tapi apa? La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisih, menyeleweng atau berpaling dari kebenaran tersebut kecuali orang yang binasa. Naam. As-sunnah kasafinati nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa ghawa. bahwasanya sunnah itu bagaikan bahtera atau perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya, maka dia akan selamat. Maksudnya dalam artian barang siapa yang memegang Al-Qur'an atau memegang As-Sunnah dengan kuat, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang menjauh atau dia menyelisih dari As-Sunnah, tidak mau naik dalam perahu tersebut, dalam artian tidak mau berpegang teguh dengan As-Sunnah, ghariqa wa ghawa, dia tenggelam dan juga akan sesat. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Berikutnya. Wa hadza min tamamil fitnah, ini termasuk fitnah yang termasuk kesempurnaan fitnah. Tazyif 'alan nas, dan juga apa? Dan juga bentuk pengkaburan kepada manusia. Nah, li'anal waqi'a as-sahih wal aks. Karena sekarang kenyataan yang sahih itu sebaliknya. Apa sebaliknya maksudnya? Sebaliknya bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu yufidul yaqin. Naam, tufidani al-yaqin. Wa wa anna adillatal Qur'an tufidul yaqin. Ini yang benar. Bahwasanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu memberikan faedah yakin. Harus kita yakini. Wa adillatul mantik, dan dalil dari mantik ahlul kalam. Wal jadal, perdebatan, tufidu syak, memberikan faedah apa? Asyak, keraguan. Wal hirah, kebimbangan. Wal ittirab, nah, keguncangan. Kama aqara bidzalika kubara'uhum 'indal maut, sebagaimana hal itu sudah diucapkan pembesar mereka ketika meninggalnya. Naam. Aw 'inda taubatihim, atau ketika taubatnya mereka. Wa ruju'ihim, dan kembalinya mereka an ahlul kalam, an ilmu kalam. Mereka kembali taraju' dari ilmu kalam kepada ilmu yang benar. Di antara mereka ada yang mengatakan apa? Naam, illa an jama'na fi qila wa qalu. Naam. Jadi, wa lam nastafid tul hayatina syai'an, dan kami tidak mengambil faedah sedikit pun seumur hidup kami dalam ilmu apa, ilmu mantik tersebut. Ila an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami cuma mengumpulkan di dalam kehidupan tersebut apa dalam ilmu tersebut qila wa qalu. Kata fulan, katanya seperti ini, dikatakan seperti ini. Enggak ada dalil sama sekali, cuma akal saja. Naam. Paham ya? Itu ahlul kalam, hati-hati ahlul kalam seperti itu. La na'am la yashfi alilan wala yarbi khalilan, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Itu ilmu kalam, na'udzubillah ya. Jadi, na'am, ilmu kalam itu ya barakallahu fikum, na'am, kita mengilmui tidak ada faedahnya, bodoh terhadap ahlu kalam itu enggak membahayakan. Bodohnya kita terhadap ahlu kalam tidak membahayakan bagi diri kita, dan kita, na'am, kalau seandainya kita mengilmui punya ilmu tentang ahlu kalam, itu tidak bermanfaat bagi kita juga. Jadi kita harus mengetahui secara global bahwa ahlul kalam adalah kelompok sesat, dan juga ilmu kalam ilmu yang sesat. Idza kana haula'i 'indahum fasahah. Kalau seandainya mereka ahlul bid'ah wa dhalal, ahlul fitnah, mereka memiliki fasahah, kefasihan dalam berbicara, wa 'indahum hujjajun, dan mereka memiliki hujjah-hujjah, wa 'indahum kutubun, bahkan mereka memiliki kitab-kitab, fala ya'liku bika, maka tidak layak bagimu wahai seorang antuqabilahum wa anta a'zal. Kamu menghadapi mereka dalam keadaan kamu itu lebih rendah. Jangan. Paham ya maksudnya ya? Ahlul bid'ah wa dhalal aja mereka memiliki ilmu untuk menyerang kebenaran, untuk menyerang al-haq, untuk mematahkan al-haq menurut mereka. Nah, ini gak pantas kalau kamu malah santai-santai mau bodoh aja lah. Jangan. Termakan nanti. Kalau sudah termakan, susah untuk keluar. Nah, kalau sudah termakan syubhat mereka, susah untuk keluar. Kenapa demikian? Karena syubhat itu khattafah. Ya, khattafah, menyambar-nyambar. Sedangkan apa, al-qulub dha'ifah, hati-hati manusia itu lemah. Sehingga jangan sampai kita naam lebih rendah dari mereka. Dalam artian mereka semangat belajar, mempelajari ilmu sesat seperti ini, kita malah santai-santai. Jangan. La yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan hati atau jiwa yang senang-senang. Nah, dengan jasad yang enak, pengennya enak-enak saja enggak bisa. Harus diiringi dengan apa? Pasti ada rasa pahitnya, rasa susahnya. Nah, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu, aflas, dia akan bangkrut. Sebagaimana dikisahkan ucapan siapa itu? Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam. Nah, Amirul Mukminin fil hadis. Kata beliau apa? Nabi'tu tasta ummi. Aku menjual nam periuknya ibuku. Bisa berarti dananir. Nam dengan 7 dinar. Seperti itu. Menunjukkan bahwasannya pasti akan ada mengalami dalam artian rugi dalam artian rugi di dunia ya, mungkin mengeluarkan biaya, mengeluarkan ini itu. Man talabal ilma atau man talabal hadis aflas, kata beliau. Barang siapa yang menuntut ilmu atau mencari hadis itu, dia akan bangkrut, tapi bangkrut di dunia ya, tapi insyaallah untung di akhiratnya. Nah, berikutnya kata beliau, Jadi kata beliau, maka tidak layak bagimu antuqabilahum wa anta azal. Kamu menghadapi mereka dalam keadaan kamu itu lebih rendah. Jangan. Bal yajibu alaika anta ta'allam min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma tubtilu bihi hujjata ha'ula'i alladziina qala iblis imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik. Bahkan kamu harus anta ta'allam, apa ta'allam? Belajar. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang naam muslim, seorang muslim laki-laki maupun apa? Wanita. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli naam muslimin, naam juga muslimatin. Paham itu ya, dalam riwayat ala muslimin tapi maksud juga muslimatin. Nah, hadis yang sahih rawahu Ibnu Majah di hasan kana sahihkan oleh Imam Al-Albani dari hadisnya Anas bin Malik itu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam ini apa? Fi'il amr wal asl fil amr yadullu al wujub. Nah, pada asalnya fi'il amr itu menunjukkan wajib. Jadi wajib kita menuntut ilmu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, tujuannya apa tujuannya? Nah, dan wajib atas dirimu untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ma tubtilu. Sesuatu yang bisa membatalkan atau membantah hujah-hujah mereka, orang-orang yang mereka apa, yang iblis pemimpin mereka, yang berada di mukadimah paling depan mereka, yang berani mengatakan kepada Rabbmu apa, la'udanna lahum ay li bani Adam, sungguh akan menghadang bani Adam, siratal mustaqim ay at-tariqal musil ilaik, akan menghadang di jalanmu yang lurus, dihadang iblis. Na'udzubillahi la'natullah alaih iblis. ثم لآتينهم من بعد أيد من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعوذ بالله. Setelah dihadang, kemudian mereka tidak kokoh, dan tidak sabat, ya, tidak kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak dari kalangan mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. نعوذ بالله ya. نعوذ بالله. Iblis lanatullah alaih. Dan enam pasukannya banyak. Pasukannya dalam artian tentara-tentara iblis dari kalangan syaitan tadi, syaitanul ins wa syaitanul jin, dari kalangan jin dan manusia banyak. Naam ta'adul khabis, naam annahu sayuhawil, yaitu bahwasanya telah berjanji. Ta'adul khabis, siapa yang berjanji tadi? Iblis berjanji. Naam al khabis, orang jahat, jelek, jahat, iblis tadi berjanji annahu sayuhawil, dia akan berusaha idlala bani Adam, berusaha menyesatkan bani Adam. Dalam ayat lain apa? La'aghwiyannahum ajma'in, sungguh-sungguh kami, nam aku akan menyesatkan semuanya. La'aghwiyannahum ajma'in, wallah, demi Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka min humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang terpilih dan mereka adalah berikhlas kepada engkau. Naam, seperti itu. Kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang berbuat naam, yaitu at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan paham masalah ini, insyaAllah tidak akan tertipu dengan apa bisikan iblis la'natullah alaihi ini. Wa kadzalika atba'u min syayatin wa min ashabil kutub al-dhalah, demikian juga pengikut-pengikut iblis, ya, dari kalangan syaitan-syaitan, dari kalangan manusia, dari para setan, dari kalangan manusia, min ashabil kutubul dhalah, dari pemilik-pemilik kitab-kitab sesat, wal afkarun harifah, dan dari kalangan yang orang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyeleweng atau melenceng, yaqumuna bi amal iblis, yang mereka bekerja, yang mereka beramal dengan amalan iblis, fi idlalin nas, di dalam menyesatkan manusia. Na'udzubillah ya. Jadi hati-hati, karena iblis la'natullah alaih tetap senantiasa berusaha bagaimana caranya na'am menyesatkan manusia, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Karena kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini ya barakallahu fikum, mengikuti hawa nafsu mereka, mengandalkan hawa nafsu mereka, lebih peduli dengan akal mereka, tidak mau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, sehingga mereka telah terhias-hiasi, terpancing, dan mereka mengikuti jalurnya atau jalannya iblis la'natullah alaih, sehingga apa? Allah Ta'ala peringatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'allahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Namun nas'allahu azza wa jalla bimani wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.